pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Kamis 19 April 2018 dibacakan Ardian Syah. Rakor kebutuhan pokok bulan puasa libatkan aparat penegak hukum dan Satgas Pangan. Polres Agara amankan 8 tersangka miras. Untuk memudahkan administrasi dan pengawasan orang asing, imigrasi akan buka UKK di Semulu. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun rapat koordinasi identifikasi barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Setda Aceh melibatkan aparat penegak hukum dan Satgas Pangan. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Dalam rapat tersebut hadir Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurmawan, Kadis Perindak Aceh Muhammad Raudi, perwakilan dari Polda Aceh, Kajati, Satgas Pangan, Kepala BI, dan lainnya. Kadis Perindak Aceh Muhammad Raudi mengatakan kehadiran perwakilan Polda, Kejati, Satgas Pangan dalam rakor identifikasi kebutuhan pokok untuk puasa dan lebaran karena lembaga penegak hukum itu masuk dalam tim pengawasan pengendalian harga kebutuhan pokok nasional. Aparat penegak hukum tersebut perlu dilibatkan dalam rakor kebutuhan pokok jelang puasa agar mereka mendapat informasi tentang perkembangan harga kebutuhan pokok yang perlu diawasi jika ada pedagang maupun distributor yang akan melakukan penimbunan untuk spekulasi kenaikan harga jelang dan saat bulan puasa serta lebaran nantinya. Sedaralun imigrasi kelas 2 Melabuh menggelar rapat tim pengawas orang asing atau PORA di Simelu. Rapat tersebut langsung dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh A. Yusparuddin. Dari Semulu, Sari Mulyasnu melaporkan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Melabuh Imam Santoso mengatakan kegiatan rapat tim PORA itu yakni untuk sinergitas seluruh tim PORA yang terlibat di dalamnya di wilayah kepulauan. Selain itu untuk menyauti usulan Pemkab Semulu terkait mendirikan atau membuka kantor imigrasi di Semulu, pihaknya telah merespon dengan baik permohonan tersebut. Dengan hadirnya UKK itu nantinya, lanjut Imam Santoso, akan mempermudah administrasi serta pengawasan bagi orang asing yang berkunjung ke Simelu. Kehadiran UKK juga untuk mengurus administrasi menyangkut urusan haji dan juga pengurusan administrasi paspor bagi warga yang membutuhkan. Untuk diketahui Sudarlun bahwa wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 Melabuh cukup luas, mencakup 7 kabupaten dan 1 kota di wilayah pantai barat selatan Aceh. Sedaralun Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Gemasih menyayangkan sikap Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, yang latah dan gegabah dalam menanggapi permasalahan sehingga mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap perawat yang sedang bekerja. Wali Kota mengeluarkan kata-kata tidak pantas tersebut di RSUD Kota Langsa. Dari Langsa, tim Serambi FM melaporkan. Faidil selaku Ketua LSM Gemasih mengatakan seharusnya sebagai wali kota beliau harus mampu mencerminkan seorang pemimpin yang bijak terhadap rakyat dengan memanggil pihak yang terlibat, baik pelapor dan terlapor, untuk mencari duduk perkara yang jelas. Jika penyelesaian masalah secara arogan seperti ini tidak mencerminkan seorang wali kota. Menurutnya sebagai tenaga kesehatan, perawat juga memiliki hak untuk membela diri dari setiap tuduhan yang dialamatkan. Bukannya menyelesaikan masalah, namun Usman Abdullah atau Wali Kota Langsa malah terkesan hanya mendengar sepihak dan menanggapinya secara arogan. Faidil menuntut selaku Wali Kota Langsa Usman Abdullah secara terbuka harus meminta maaf kepada tenaga kesehatan, terutama perawat, khususnya perawat di Kota Langsa dan Aceh, serta Indonesia pada umumnya. Sedangkan tim Kobra Agara atau TCA Polres Agara mengamankan 8 orang Muslim dan non-Muslim peminum dan penjual miras jenis tua di Desa Lawe Bekung dan Peranginan Kecamatan Badar Agara. Penangkapan langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Ibtu Kabri dan KBO Reskrim Ibda Gom-Gom Tampubolon. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan miras 4 tua jerigen dan 6 teko tua berisi 4 gelas. Kasat Reskrim Ibtu Kabri mengatakan mereka mengamankan 8 orang tersangka di 2 lokasi terpisah. Penggerebekan miras oplosan atau tua ini menindaklanjuti perintah Wakapolri Komjen Polisi Safrudin. Dalam kasus miras ini bagi tersangka non-muslim dijerat dengan Undang-Undang KUHP, sedangkan tersangka muslim dijerat dengan Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Menurut Kasat Reskrim, pemberantasan miras oplosan atau tua terus mereka lakukan hingga ditutup, dan bagi polisi sektor jajaran Polres Aceh Tenggara telah diperintahkan oleh Wakapolres Kompol M. Jainuddin, tidak ada lagi sosialisasi, namun langsung dilakukan penindakan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Bank Indonesia perwakilan Aceh bersama Bupati PD meninjau secara langsung melakukan peninjauan transaksi perekonomian di Pusat Pasar Kabupaten Pantai Tengah, Kecamatan Kota Sigli, guna mengkaji angka inflasi serta ketersediaan sembako menjelang bulan Ramadan. Dari PD, Idris Ismail melaporkan. Peninjauan langsung ini turut dihadiri Kepala BI Aceh Zainal Arifin Lubis, Bupati PD Roni Ahmad atau Abusi, pimpinan Bank Aceh Cabang Sigli Fahri, Asisten 2 Dr. Andes Hamadan MSI, serta para rombongan dari berbagai SKPK. Kepala BI Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis kepada Serambi FM usai peninjauan mengatakan, hal ini sebagai langkah mengidentifikasi pokok persoalan, terutama dengan pasokan barang yang dijual di pasar. Untuk menunjang stabilitas perekonomian patut diperlukan kerjasama antar kabupaten saat pasokan barang minim agar tidak masuk dari luar daerah. Sementara itu, Abusi secara terpisah mengatakan kunjungan ini paling tidak akan mengkaji secara real geliat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di pusat pasar, apakah sejauh ini para pedagang masih terjebak dengan praktik pinjaman modal usaha dari rentenir atau bank, sehingga mempengaruhi angka inflasi. Sedarun, Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu bersama Satpol PP dan WH Langsa hari ini menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye calon peserta pemilu 2019 yang terpasang di sejumlah tempat umum dalam wilayah Kota Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Ketua Panwaslu Kota Langsa Muhammad Khairi mengatakan langkah tegas penertiban APK yang telah terlanjur dipasang oleh parpol peserta pemilu 2019 merupakan langkah terakhir dilakukan. Sebelumnya pihak Panwaslu menyampaikan surat kepada pimpinan parpol daerah setempat pada 23 Maret 2018 perihal himbauan penurunan APK parpol peserta pemilu 2019 dengan batas waktu hingga 9 April. Namun hingga batas waktu yang ditentukan masih ada sejumlah APK yang belum diturunkan, sehingga Panwas berkoordinasi dengan KIP Kota Langsa serta Satpol PP dan WH untuk menertibkan APK tersebut. Khairi menambahkan secara aturan APK seharusnya belum boleh dipasang. Harus dipahami juga bahwa kampanye pemilu 2019 akan dilaksanakan 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pihaknya berharap setelah penertiban ini dilakukan, pihak parpol juga menyampaikan kepada seluruh kader yang akan maju sebagai calon legislatif 2019 agar tidak terlebih dahulu memasang APK dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedaralun, tim audit random Satgas Dana Desa Kemendes RI yang diketuai Ma'aruf Irfani melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan dana desa di Desa Senebuk Jalan Kecamatan Idi Tunong Aceh Timur. Dari Idi, Seni Henry melaporkan. Ma'ruf Irfani mengatakan turun ke lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal Kemendes RI seperti call center. Sejak dana desa dikucurkan 2015, jelas Ma'ruf sebanyak 10.000 pengaduan tentang pengelolaan dana desa bermasalah dari seluruh Indonesia masuk ke Divisi Pengaduan dan Pengawasan Masyarakat Kemendes RI. Setiap pengaduan yang masuk jelasnya dilakukan penyaringan untuk mencari pengaduan yang berkualitas. Kasus pengelolaan dana desa di Desa Senembuk Jalan dilaporkan kepada Satgas Dana Desa karena masyarakat tidak puas dengan hasil pemeriksaan oleh pengawas internal pemerintahan atau inspektorat. Ma'ruf berharap pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia mulai tahun ini agar terus membaik ke depannya. Karena itu pemerintah telah menyiapkan para pendamping yang tugasnya mendampingi pelaksanaan dari penggunaan dana desa agar lebih berkualitas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 19 April 2018. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.